فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله أعزكم الله, pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki pembahasan pertama daripada kitab Al-Jami'us Sahih, yakni masuk dalam kitab Badi'ul Wahyi, bab kaifa kana Badi'ul Wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita pelajari makna kalimat atau beberapa kalimat daripada bab tersebut. Bab, bagaimana membacanya, kemudian kenapa beliau rahimahullah tidak memulai dengan khutbatul hajah dan mencukupkan dengan basmalah, dan seterusnya. Dan masih tersisa daripada pembahasan, yakni kalimat Badu'ul Wahyi. Kalimat Badu'ul Wahyi dalam beberapa riwayat nuskhah disebutkan dengan kaifakana ibtida'ul wahyi. Kaifakana ibtida'ul wahyi. Dan badu'u di situ berarti maknanya adalah al-ibtida. Bukan al-budu. Kaifakana budu'ul wahyi. Karena sebagian juga menyebutkan demikian. Kaifakana budu'ul wahyi. Yani bagaimana pertama kali ataupun yani bagaimana munculnya wahyu. Kaifakana budu artinya zuhur. Akan tetapi yang lebih tepat adalah al-badu'u. Dengan hamzah bukan dengan wawu. Al-badu'u bimakna al-ibtida. Karena sebagian nuskhah dengan jelas menyatakan kaifakana ibtida'ul wahyi. Ibtida'u al-wahyi. Adapun al-wahyu. Al-wahyu secara bahasa. Al-wahyu secara bahasa artinya adalah al-i'lam fi khofa. Al-i'lam fi khofa. Dan untuk antum terkhusus para tulab ya, dipersiapkan dua daftar kalau memungkinkan. Daftar yang pertama untuk fawaid-fawaid ilmiah seperti ini. Daftar yang kedua untuk nanti penyebutan daripada ruwat ataupun rijalul hadis ataupun asma al-a'imah, nama-nama para ulama yang disebutkan di dalam kitab ini nanti. Kalau misalnya memiliki satu daftar saja, satu buku saja tulis, maka bisa di depannya fawaid, kemudian di tengahnya masalah rijal atau ruwat, nama-nama ruwat ataupun rijalul hadis ataupun nama-nama a'imah yang disebutkan nanti. Jadi al-wahyu lughatan secara bahasa artinya apa? Al-i'lam fi khofa. Al-i'lam fi khofa. Yaitu pemberitahuan secara samar. Tidak secara tegas. Itu secara bahasa. Adapun secara syar'i istilahi, yakni al-i'lam bisyar. Al-i'lam bisyar, pemberitahuan tentang syariat. Wahyu adalah pemberitahuan tentang syariat. Dan terkadang kalimat wahyu dimaukan dengannya adalah al-muha, yakni yang diwahyukan. Yakni kalam Allah itu sendiri. Kalam Allah al-munazzal. Yang dimaukan dengan al-wahyu, yakni kalam Allah. Bukan isinya dalam artian semata pemberitahuan hukumnya, tetapi wahyu itu sendiri. Ya, ini kalamullah itu sendiri. Al-wahyu bimakna kalamullah. Begitu. Dan sebagian ulama mengkritisi Al-Imam Al-Bukhari. Sebagian ulama, semisal Muhammad bin Ismail At-Taimi, mengkritisi daripada Al-Imam Al-Bukhari dalam judulnya, memberikan judul Kaifakana Badu'ul Wahyi. Seandainya saja Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan Kaifakana Al-Wahyu, Kaifakana Al-Wahyu, bagaimana dahulu wahyu kepada Rasulullah SAW, nah saya itu lebih bagus. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam pembahasan yang disebutkan dalam kitab ini, beliau rahimahullah Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan penjelasan-penjelasan tentang kaifiat daripada wahyu itu sendiri. Bukan permulaan, tetapi kaifiat-kaifiat tentang wahyu. Demikian sebagian i'tirad ataupun kritisan daripada sebagian ulama, Muhammad bin Ismail At-Taimi. Dan dijawab oleh ulama yang lain bahwa yang dimaukan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan Bad'ul Wahyi, ya, dengan Bad'ul Wahyi adalah kondisi-kondisi, ya, ataupun permulaan wahyu disertai dengan kondisi-kondisi yang terkait dengannya. Tidak semata-mata hanya permulaannya saja, memang. Tetapi, ya ini, maksudnya adalah halu ma'akul lima ya ta'allaku bisyani. Kondisi wahyu dan apa saja yang terkait dengannya. Wallahu a'lam. Kemudian Al-Imam Bukhari menyatakan wa qaulullahi jalla dikku. Wa qaulullah, ya ini bisa dibaca dengan rofa seperti itu. Wa qaulullah kalau dibaca dengan rofa berarti ya tentunya dia mungkin jumlah istinaf atau dihapus atau tidak disebutkan babun itu albab atau babunnya itu dihapuskan sehingga dia wawunya wawu atof kepada jumlah yang telah lalu, jadi atofnya itu kepada jumlah. Wa qaulullah juga boleh dibaca wa qaulillahi. Sehingga hal ini sering kita dapatkan, ya, dalam banyak kitab. Seperti kitab Tauhid, kalau kita belajar kitab Tauhid, bab qaulullahi. Ya, itu bisa babun qaulullah atau babu qaulillahi. Atau setelah menyebutkan ya, babu fadlil Islam wa qaulullahi. Juga bisa dibaca wa qaulillahi. Ya, keduanya bisa dibaca, tetapi seorang thalibul ilm harus tahu alasannya. Ya. Kenapa kok dibaca rofa? Kenapa kok dibaca jar? Kalau dibaca jar, ya tentunya atof kepada kalimat sebelumnya. Yani wa qaulillah maknanya adalah bab makna qaulillah. Makna qaulillah ta'ala. Atau al-ihtijaju biqaulillahi. Begitu takdirnya. Wa qaulillah, yani al-ihtijaju biqaulillah. Atau makna qaulillah. Dan tidak bisa untuk diatokkan kepada kaifa. Ya, kaifa kana wa qaulillah, yani wa kaifa qaulillah. Kenapa demikian? Karena firman Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dikaifiatkan. Firman Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dikaifiatkan. Artinya tidak bisa, bukan tidak ada. Kaifiatnya ada, cuman kita tidak mengetahui kaifiatnya. Dan yang dibahas di situ bukan kaifiat qaulillah. Tetapi al-ihtijaj bi qaulillah ta'ala. Berhujjah dengan firman Allah ta'ala. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan satu ayat. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'd. Inna auhayna ilaik. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu. Kama auhayna ila Nuh. Sebagaimana kami mewahyukan pula kepada Nuh. Wa nabiyina min ba'di. Dan nabi-nabi setelahnya. Nuh disebutkan pertama kali di dalam ayat ini. Kenapa? Karena beliau adalah Rasul yang pertama. Atau nabi yang pertama diutus. Nabi yang pertama diutus. Baik. Apa kaitannya ayat ini dengan judul bab? Kaitan bahwasannya ayat ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan bab kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah. Bagaimana permulaan wahyu kepada Rasul? Babnya seperti itu kok kemudian membawakan ayat inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh. Apa kaitannya? Kaitannya sangat jelas. Dari sisi bahwasannya tata cara atau kaifiat wahyu yang sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan tata cara kaifiat yang sampai kepada Nuh. Karena pembicaraan adalah kaifiat, kaifakana badul wahyu, permulaan wahyu bagaimana? Maka permulaan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak beda dengan wahyu-wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nuh dan anbiya yang datang setelahnya. Sehingga dibawakanlah ayat ini oleh Al-Imam Bukhari. Apa sisi permulaan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya? Wahyu-wahyu kepada para nabi itu dimulai dengan ru'ya, sama semua anbiya itu dimulai dengan ru'ya hasanah sebagaimana nanti dalam hadis dalam Sahih Bukhari. Beberapa hadis setelahnya ini nanti akan berbicara tentang hal tersebut. Pertama-tama wahyu atau permulaan wahyu yakni dengan ru'ya salihah. Mimpi-mimpi yang indah. Mimpi-mimpi yang baik. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya adalah Ilmu Nubuwah dengan sanad yang hasan dari Alqamah bin Qais. Sahib daripada Ibnu Mas'ud, ini murid daripada Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud menyatakan inna awwal ma yu'ta bihil anbiya fil manam. Inna awwala ma yu'ta bihi al anbiya fil manam, bahwa pertama kali yang didatangkan kepada para nabi adalah dalam mimpinya. Hatta tahda qulubuhum, hingga hati-hati mereka pun tentram, hudu, tenang. Yang pertama kali dalam mimpinya, ya, didatangi dalam mimpinya dengan mimpi-mimpi yang bagus. Tumayan jilul wahyu ba'du fil yaqdhah. Kemudian baru turun wahyu setelahnya dalam keadaan terjaga. Baik, ikhwati billah azakumullah, demikian penjelasan daripada kalimat dalam tarjamah. Kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qaulullahi jalla dzikru inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyina min ba'di. Kita masuk kepada hadis yang pertama. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana al-Humaidi Abdullah ibn Zubair qal haddatsana Sufyan qal haddatsana Yahya ibnu Sa'id al-Ansari qal asbarani Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi annahu sami'a al-Qamah ibn Waqas al-Laythi yaqul sami'tu Umara ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alal mimbar. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Demikian secara ringkas. Lafadz yang diambil oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau memilih lafadz ini terkait dengan sanad nanti akan dijelaskan. Baik. Al-Imam Al-Bukhari menyatakan, memberitakan kepada kami Al-Humaidi Abdullah ibn Zubair. Ini dicatat ini. Al-Humaidi, siapa namanya Al-Humaidi? Syekhnya Bukhari. Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair. Kunyahnya Abu Bakar. Kunyahnya Abu Bakar. Nama lengkapnya Abdullah ibn Zubair ibn Isa. Al-Humaidi, Al-Humaidi itu nisbah kepada Humaid bin Usamah. Nisbah kepada Humaid bin Usamah. Salah satu suku, ya, suku dari Bani Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Suku dari Bani Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Yang itu merupakan kabilah daripada Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi, Ummahatul Mukminin, Khadijah binti Khuwailid. Bertemu dengan Khadijah pada kakek Asad bin Abdul Uzza. Bertemu dengan Khadijah, satu kakek, yakni pada Asad bin Abdul Uzza. Dan bertemu nasabnya dengan nasab Rasulullah SAW pada Qusay. Jadi Al-Humaidi adalah seorang Qurasyi. Ya. Diperhatikan ini, Al-Humaidi adalah seorang apa? Qurasyi. Dari Quraisy, suku Quraisy. Dan ini kenapa Imam Al-Bukhari memilih jalur daripada ini? Nanti akan dijelaskan insyaallah. Al-Humaidi Abdullah bin Zubair. Beliau adalah merupakan rekan daripada Al-Imam Syafi'i dalam Thalabul Ilm. Menjadi murid Sufyan ibn Uyainah di Mekah. Menjadi murid Sufyan ibn Uyainah di Mekah. Satu tabaqah, tetapi kedudukannya sebetulnya murid daripada Syafi'i, walaupun belajar sama-sama, tetapi Al-Humaidi belajar fikih dari Al-Imam Syafi'i. Murid daripada Al-Imam Syafi'i, walaupun satu tabaqah, satu guru. Ya, duduk di majelisnya Sufyan Ibn Uyainah di Mekah. Belajar dengan Al-Imam Syafi'i, belajar apa? Belajar fikih. Kemudian di saat Al-Imam Syafi'i rihlah ke Mesir. Di saat Al-Imam Syafi'i rihlah ke Mesir. Al-Humaidi rahimahullah bersama dengan beliau, Al-Imam Syafi'i, di Mesir. Sehingga beliau dikenal sangat, ya, imam besar di Mesir. Meskipun beliau adalah seorang imam Al-Makki, ya, Al-Qurasyi, tapi beliau menyertai Imam Syafi'i sampai Al-Imam Syafi'i meninggal dunia di sana, di Mesir. Setelah Imam Syafi'i meninggal dunia, maka Al-Humaidi balik lagi ke Mekah. Sampai meninggalnya. Meninggal di Mekah. Maka di sini, dengan gambaran ini tadi, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan, faka'annal Bukhariyu imtathala qaulahu sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Bukhari dalam hal ini, ya, merealisasikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaddimu Quraisyan. Ya, qaddimu Quraisyan. Dahulukan orang-orang Quraisy. Maka di dalam kitabnya pun hadis yang pertama diambil dengan jalur orang Quraisy. Al-Humaidi. Bahkan bertemu satu kakek dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Humaidi. Siapa namanya Al-Humaidi? Abdullah bin Zubair. Ini sisi daripada ketelitian al-a'imah, ketelitian daripada para ulama dalam membuat tasnifat kitab-kitab tulisan, dan kejelian daripada suruhat atau para pensyarah hadis as-syarihun. Di antaranya Al-Hafidz mampu untuk menyelami dan mendalami sedemikian rupa. Padahal lafal-lafal hadis innamal a'malu binniyat itu banyak, tetapi dipilih jalur ini sama Al-Imam Bukhari. Kenapa? Qaddimu Quraisyan. Kemudian ada sisi kecocokan yang lain, munasabah yang lain. Ada sisi yang lain, kenapa Al-Imam Bukhari memilih sanad ini dari Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Ya, ini karena beliau adalah Makki. Al-Makki. Imam Ahlu Mekah. Sebagaimana juga syekhnya Sufyan Ibn Uyainah. Ya, syekhnya Sufyan Ibn Uyainah juga Al-Makki. Maka cocok untuk kemudian disebutkan di awal terjemah. Ya, di awal kitab. Di awal kitab Bad'ul Wahyi. Permulaan wahyu. Karena wahyu permulaannya adalah di Mekah. Permulaan daripada wahyu di mana? Di Mekah. Maka diambillah oleh Al-Imam Bukhari riwayat Ahlu Mekah. Al-Humaidi dan Sufyan ibn Uyainah. Al-Humaidi Ahlu Mekah, Imam Ahlu Mekah dari gurunya, yaitu Sufyan ibn Uyainah juga Imam Ahlu Mekah. Kemudian setelah itu kita akan lihat hadis yang kedua nanti, ya, hadis yang kedua itu adalah dari riwayat Imam Malik. Riwayat Imam Malik. Kenapa? Karena Imam Malik adalah Imam Ahlu Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, ya, berlanjutlah risalah dan berlanjutlah wahyu. Maka ini sisi daripada kaifakana badul wahyi. Bagaimana dahulu wahyu kepada Rasulullah SAW. Hatta dari sisi sanadnya pun sedemikian rupa. Ya, ketelitian daripada Imam Bukhari. Dan dua imam tersebut, Imam Malik dan Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Yang satu di Mekah, yang satu di Madinah. Kedua-duanya adalah sumber ilmu. Yang satu di Madinah, Malik bin Anas. Yang satu di Mekah, Sufyan ibn Uyainah. Kedua-duanya adalah sumber ilmu. Di mana Imam Syafi'i menyatakan, laulahuma la dhahabal ilmu minal Hijaz. Laulahuma, seandainya bukan karena keduanya, yakni Sufyan ibn Uyainah dan Malik bin Anas, niscaya ilmu lenyap dari negeri Hijaz, Mekah Madinah. Qala al-Humaidi rahimahullahu taala haddatsana Sufyan memberitakan kepada kami Sufyan, Sufyan ibnu man ibnu enggak tahu ngantuk. Baru saja dijelaskan. Masa tidak tahu? Indah ya Sufyan. Ibnu Uyainah. Aksam. Sufyan ibnu Uyainah. Ya. Sufyan ibnu Uyainah. Al-Hilali. Abu Muhammad al-Makki. Jadi kalau antum mendengar nanti Sufyan kok muridnya adalah Al-Humaidi, berarti siapa? Ibnu Uyainah. Tidak perlu ditegaskan, itu Ibnu Uyainah sudah otomatis. Sufyan Ibnu Uyainah. Al-Hilali Abu Muhammad Al-Makki. Lahirnya sebenarnya di Kufah, hanya tinggalnya dan besar dan istilahnya menjadi imam besar di Mekah. Berguru bersama dengan Imam Malik dari banyak masyayikh. Jadi satu tobaqot dengan Imam Malik. Tayyib. An Yahya ibn Sa'id. An Yahya ibn Sa'id. Kalau di sini haddatsana, mungkin ada nusah yang lain Am Yahya di situ. Haddatsana juga. Tayyib. Al-Hafidz ya, dari kitab yang ada di tangan Hafidz Ibnu Hajar ini dengan an-ana. An Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Dan Al-Hafidz menyatakan pada riwayat selain Abu Dzar, dan ini riwayatnya Abu Dzar ya dengan an. Pada riwayat selain Abu Dzar dengan kalimat haddatsana Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Jadi di situ ada syaghatul ada dengan an-anah dan ada yang dengan sorry haddatsana. Dan dengan dua macam itu tidak ada masalah semua. Kenapa? Karena Sufyan ibn Uyainah seorang yang tiqah dan bukan seorang yang dikenal, meskipun dia beliau ya rahimahullah ada sedikit tadlis, tetapi beliau tadlisnya layadur karena termasuk mutil, termasuk yang sedikit dalam tadlis. Terlebih di sini ada dalam riwayat yang lain dengan tasrih haddatsana. Haddatsana Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Kedua Sufyan, kedua-duanya baik Sufyan ibn Uyainah maupun Sufyan Al-Thauri, kedua-duanya masuk dalam kategori mudallisin. Masuk dalam kategori mudallisun. Akan tetapi tadlisnya kedua imam ini tidak bermadhar, sehingga sering kita dapatkan dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim riwayat-riwayat kedua Sufyan meskipun anak-anak. Yang satu biasa mentadlis, tapi tadlisnya itu setelah dicek dan dicari dan diketahui itu dari orang rawi yang thiqah. Jadi dia la yudallis illa anis thiqah. La yudallis illa anis thiqah. Tidak mentadlis kecuali dari rawi yang thiqah. Ini Sufyan Ats-Tsauri, singkatannya. Adapun Sufyan Ibnu Uyainah, dia termasuk minal muqilli di tadlis. Jarang sekali tadlis. Wallahu a'lam. Dan ada kitab ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kitab Tabaqatul Mudallisin. Tabaqatul Mudallisin. Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Dia adalah termasuk daripada Sigharut Tabi'in. Sigharut Tabi'in. Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Sigharut Tabi'in. Yahya menyatakan, Qal akhbarani Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Memberitakan kepadaku Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi termasuk daripada Awsatut Tabi'in. Awsatut Tabi'in. Pertengahan. Kemudian, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi menyatakan annahu sami'a Alqamah ibn Waqqas Al-Laitsi. Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi. Alqamah termasuk daripada kibarut tabi'in. Sehingga di sini dalam satu sanad terdapat tiga orang tabi'in ya. Dalam satu rangkaian berurutan ya ini ya, berturut-turut. Dalam satu sanad. Dan hadis innamal a'malu binniyat itu teriwayatkan dari tiga tabi'in ini. Ya, dari tiga tabi'in ini. Dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Al-Qamah bin Waqqas Al-Laitsi. Sehingga dia dari sisi ini, dari awal sanad, maka hadisnya gharib. Hadis yang gharib ya, yang hanya satu sanad saja. Tidak ada sanad yang lain sampai kepada Umar bin Khattab. Kalau kita berbicara tentang sanadnya maka dia gharib dari si ini. Ya. Karena tidak ada sanad selain ini. Ada sanad-sanad yang lain dan mu'allah semuanya. Sanad yang sahih sampai kepada Umar adalah ini saja. Ya. Yahya bin Said Al-Ansari, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dan Al-Qamah bin Waqqas Al-Laythi. Adapun setelah Yahya bin Said Al-Ansari, maka ratusan daripada perawi hadis yang meriwayatkan. Sehingga anak katakan tadi, banyak sekali riwayat-riwayat, tetapi Al-Bukhari memilih riwayat dari Al-Humaidi dengan alasan. Mengambil riwayat dari Al-Humaidi. Padahal ada ratusan itu. Ratusan. Bahkan sebagian menyatakan sampai 700. Sehingga dia mutawatir dilihat dari akhir sanad, tetapi dia gharib dilihat dari awal sanad. Ada fawaid hadisiyah yang lain, bahwasannya Al-Qamah bin Waqqas Al-Laythi, ya, itu Ibnu Maddah menyatakan bahwa Al-Qamah seorang sahabi. Ibnu Maddah menyatakan Al-Qamah seorang sahabi. Kalau benar apa yang disebutkan oleh Ibnu Maddah bahwasannya Al-Qamah Ibnu Waqqas adalah seorang sahabi, maka faedah hadithiyah di situ. Bahwa di dalam hadis tersebut, dalam sanadnya terdapat dua tabi'in dan dua sahabat. Sahabat yang pertama adalah Umar bin Khattab dan sahabat yang kedua adalah Al-Qamah. Kemudian dua tabi'in, yang pertama adalah Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, yang kedua adalah Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Kemudian faedah hadisiah yang lain. Faedah hadisiah yang lain terkumpul pada satu hadis ini bentuk sighatul ada yang paling banyak. Ya, bahkan sempurna ini sudah. Terpakai semuanya. At-tahdid, al-ikhbar, as-sama, dan an-ana. Hadatana dipakai, asbaruna dipakai, sami itu dipakai, an juga dipakai. Dalam satu hadis. Semuanya disebutkan oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari. Ya, semua faedah tadi disebutkan oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari. Ikhwat billah azakumullah. Hadis innamal a'malu binniyat, apa kaitannya dengan kaifa kana badul wahyi? Innamal a'malu binniyat itu artinya adalah amalan bergantung daripada niat. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Sedangkan di dalam bab ataupun terjemah, ya, bab ini kaitannya dengan bagaimana permulaan wahyu sampai kepada Rasul. Bagaimana permulaan wahyu kok bicara tentang masalah innamal a'malu binniyat? Mestinya ini diletakkan di belakang bab. Artinya sebelum bab itu dimasukkan innamal a'malu binniyat, baru kemudian kaifa kana badul wahyi. Mestinya begitu. Ini sebagaimana disebutkan kritikan tersebut oleh Al-Khattabi rahimahullah. Juga oleh Al-Isma'ili. Sehingga Al-Khattabi dan Al-Isma'ili menjadikan hadis ini, innamal a'malu binniyat, dijadikan sebelum judul terjemah. Ya. Hadis dulu innamal a'malu binniyat, kemudian baru kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab kaifa kana badul wahyi. Yang zahir bahwasannya Al-Khattabi dan Al-Isma'ili rahimahumullah, keduanya memandang bahwasannya Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis innamal a'malu binniyat hanya semata untuk tabarruk saja. Tabarruk saja. Ya, ini mengharap barokah dengan hadis tersebut. Ya, disebutkan tentang innamal a'malu binniyat. Dan Ibnu Mandar rahimahullah membenarkan apa yang dilakukan oleh Al-Ismaili, artinya disetujui, bagus itu. Memang sepantasnya diletakkan sebelum tarjamah. Ibnu Rasyid menyatakan lam yaqsid al-Bukhari bi irabihi siwa bayani husni niyyati fihi fi hadza ta'alim. Tidaklah Bukhari memaksudkan dengan menyebutkan daripada hadis innamal a'malu binniyat ini selain daripada menjelaskan, yakni ingin menjelaskan bagusnya niat dia dalam menulis kitab tersebut. Itu saja, tidak ada maksud yang lain. Waqat tukul lifat munasabatuhu litarjamah. Dan sungguh banyak. Yakni memberat-beratkan diri orang yang kemudian menyebutkan adanya keterkaitan antara hadis dengan tarjamah, dengan bab. Faqala kullun bihasabi ma dhahara lahu. Maka masing-masing orang berbicara sesuai dengan apa yang tampak baginya. Yakni demikian disebutkan tentang adanya kecocokan antara hadis dengan judul bab. Sedangkan itu adalah bentuk daripada takalluf, kata Ibnu Rasyid rahimahullah. Ada pula yang menyatakan bahwasannya Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis tersebut, beliau meletakkannya seolah-olah itu sebagai khutbah lil kitab. Ya, seolah-olah itu merupakan khutbah lil kitab, pembuka daripada kitab. Kenapa demikian? Karena Umar bin Khattab menyampaikan hadis tersebut di atas mimbar di hadapan para sahabat. Apabila hal tersebut memungkinkan untuk disampaikan di atas mimbar sebagai khutbah, maka tepat pula untuk disampaikan sebagai khutbatul kitab. Tepat pula untuk disampaikan sebagai khutbatul kitab. Al-Muhim, itu semua merupakan yakni gambaran dari para ulama menjelaskan dan ketelitian mereka, ya. Sekali lagi, ini merupakan bentuk ketelitian mereka. Bagaimana sedetail itu mereka di dalam menyelami dan memahami apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Jadi tadi ada i'tirad. Ya. I'tirad yang pertama adalah mestinya itu diletakkan sebelum bab. Karena Imam Bukhari yang zahir bahwasanya beliau hanya sekedar tabarruk saja dengan hadis tersebut. Yang menunjukkan akan bagusnya niat beliau dalam menulis kitab. Sehingga asalnya diletakkan sebelum bab. Ada pula yang menyatakan bahwa innamal a'malu binniyat itu semata adalah khutbatul kitab. Tayyib. Al-Muhallab Ibnu Ahmad. Di dalam kitabnya tentunya Al-Kaukabussari fi Syarhi Shahih Bukhari, Al-Muhallab menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan hadis innamal a'malu binniyat di saat beliau sampai di Madinah hijrah. Sampai di Madinah kemudian beliau pertama kali berkhutbah dan menyampaikan hadis tersebut. Sehingga bisa untuk kemudian dikaitkan, ya, cocok untuk disebutkan dalam Badul Wahyi, permulaan wahyu. Kenapa? Karena kondisi-kondisi sebelum hijrah itu semuanya ibaratnya adalah mukaddimah. Mukaddimah bagi apa? Untuk hijrah. Kondisi-kondisi sebelum hijrah itu mukaddimah semuanya. Baru setelah hijrah kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memerangi musyrikin. Yang kemudian Rasulullah SAW mendapatkan berbagai macam kemenangan-kemenangan dan pertolongan-pertolongan dan pembukaan-pembukaan, ya, penaklukan-penaklukan kota-kota yang ada di sana. Di Mekah dan sekitarnya, di Madinah dan sekitarnya. Itu setelah hijrah. Sehingga seolah-olah, ya, wallahu a'lam bishawab, kejadian-kejadian sebelum hijrah itu mukaddimah bagi hijrah. Setelah menyebutkan apa yang disampaikan oleh Al-Muhalla bin Ahmad, rahimahullah, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan, hadza wajhun hasan, ini bagus. Ini bagus. Artinya, dari sisi memberikan, apa istilahnya, munasabah, cocok. Hanya saja, kata beliau, saya tidak melihat sedikit pun dari apa yang disebutkan oleh Al-Muhalla, ya, satu pun riwayat yang menyebutkan, yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW berkhutbah dengan hadis tersebut di awal hijrah. Tidak ada satu pun riwayat yang manqul seperti itu. Riwayatkan memang dan sahih dengan lafaz ya ayuhan nas innamal a'malu binniyat, itu ada dalam beberapa riwayat dari Umar bin Khattab dengan lafaz wahai manusia semuanya amalan itu tergantung niatnya. Maka ini tidak menunjukkan bahwa hal tersebut terjadi di awal hijrah, hanya sekedar ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menyampaikannya dalam khutbah, maka iya. Tetapi kalau dikatakan bahwa itu merupakan awal pertama kali dalam hijrah beliau, maka tidak ada sama sekali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita akan masih lanjutkan lagi permasalahan ini pada pertemuan berikutnya. Ya, terkait dengan fawaid-fawaid yang disebutkan oleh para ulama, terkhusus dalam hal ini adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tabillahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.